نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخوتي في الله رحمكم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه Di kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan Allah SWT untuk kembali meneruskan kajian kita yang tertunda atau terhenti di bulan Ramadan dan juga ba'dal ini. Dan terakhir telah kita selesaikan dari hadis yang ke-6, yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-7, qala الشيخ يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى عن أبي رقية تمجدادي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna liman?" Kami katakan untuk siapa nasihat tersebut? Qala Nabi SAW menjawab lillah, agama nasihat teruntuk Allah, wali kitabihi teruntuk kitabnya, wali rasulihi demikian pula bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin dan bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim dan keumuman dari kalangan kaum muslimin. Maka itulah agama nasihat yang ditujukan kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini termasuk dari jawab yang kelim. Ucapan Rasulullah SAW yang mencakup berbagai macam permasalahan dengan kata yang singkat. Bimakna jawami' al-kalim, kata yang singkat, singkat mencakup permasalahan yang sangat luas, pendek kata, banyak makna. Itu jawami' al-kalim. Sehingga tentunya jikalau kita memahami begitu saja dari makna hadis ini tanpa melihat pada tafsirnya, kita akan bingung ringkasnya ucapan Rasulullah SAW ini, agama nasihat bagi Allah, apa maksudnya? Dan bagaimana pula bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para ulama kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Apakah mereka harus dinasihati? Tanya. Hadis ini tentunya maknanya tidak hanya seperti itu. Tapi an-nasihah kata ulama itu badlun nushi lil ghair. Mendermakan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada selainnya. Itu makna an-nasihah. Karena an-nus adalah kebaikan. Kebaikan yang kita inginkan, yang kita berikan kepada selain kita, maka itu disebut nasihat. Tanya. Sehingga maknanya umum. Lillah, bagi Allah, bagi kitabnya, rasulnya, ulama'nya kaum muslimin, dan keumuman dari kalangan kaum muslimin. Dan itulah agama kita. Yubna alam nasihat. Agama kita dibangun di atas nasihat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Islam dibangun di atas munasohah di antaranya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Jabir dalam muttafaqun alaihi sahih Bukhari wa Muslim, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya linushi li kulli muslimin. Kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya untuk saling menasihati sesama kaum muslimin. Maka tentunya Allah SWT lebih terdepan menyebutkan tentang pondasi agama kita didasari dengan nasihat di dalam surat dan ayat yang kita menghafal, minalladzina tathnahum Allah azza wa jalla min al-khasarah, yaitu termasuk dari orang-orang yang Allah kecualikan bahwasanya mereka tidak akan mengalami kerugian, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Di antaranya yaitu orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Baik, maka mereka itulah orang-orang yang selamat minal khusrin, dari kerugian. Innal insan lafi khusr, ketika Allah nyatakan bahwasanya manusia semuanya bergelimang di atas kerugian. Tetapi Allah kecualikan illadzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Sehingga tentunya di antara kita jangan sampai fobi atau takut terhadap nasihat. Baik. Menjadi momok besar kalau zaman sekarang. Sesuatu yang sangat ditakuti nasihat itu. Jangan. Jadi banyak-banyak untuk kita menerima nasihat atau memberikan nasihat jika kita mampu dan diminta. Karena termasuk kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, idza stansahaka fansah lahu. Jikalau saudara engkau minta nasihat kepadamu, maka nasihati, nasihatkan. Termasuk dari hak sesama muslim. Sehingga jangan sampai takut tentang nasihat. Takut ta'lim. Kenapa? Karena isinya nasihat. Baik. Ta'lim kita belajar isinya nasihat. Nasihat bagi yang menyampaikan dan juga bagi hadirin. Baik. Perasaannya kalau ta'lim itu kok saya yang dibidik. Baik. Atau saya yang disindir. Perasaan. طيب. Padahal semua kita dibidik, bukan hanya untuk pendengar, demikian pula yang berbicara pun sama, saling muhasabah melihat ya apa yang disampaikan dalam nasihat tersebut. Allah SWT ingatkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Nasihat itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Ada kalanya kita dengan yang lainnya lain. Ya, sehingga yahtaj ila man yunasihu. Butuh pada orang yang menasihati. Sehingga kalau bukan saudara kita yang mengingatkan, yang menasihati, tentunya siapa lagi? Oleh karena itu dalam ucapan yang sudah kita ketahui atau mungkin banyak menyebab, apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, alladhi yuridu al-haqqa yafrahu bin nasihati wa yafrahu bit tanbihi al-khata. Menyebar biasanya di faedah-faedah ilmiah. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala alladhi yuridu al-haqqa, ciri pertanda orang yang menginginkan kebenaran, yafrahu bin nasihati, dia bergembira dengan nasihat, senang dengan adanya nasihat. Wa yafrahu bi tanbihi ala al-khata, dan juga senang ketika diingatkan dari kesalahannya. Ciri orang yang menginginkan kebaikan. Tidak seperti anjing yang Allah firmankan, famatsaluhu kamatsalil kalbi. Orang-orang kafir perumpamaannya seperti anjing. Apa anjing kebiasaannya? Dihalau dia menggonggong, dibiarkan pun menggonggong. Iya. Perumpamaan orang-orang yang hobi terhadap nasihat, diingatkan apa? Ngehegak istilahnya. Baik. Dibiarkan lebih-lebih. Antum lewat ke anjing, iya. Padahal kita cuma lewat, tidak mengganggunya. Menggonggong dia. Hau. Apalagi kalau antum melempar, diingatkan, ya, diingatkannya keras, lempar, ya, sehingga bertambah menggonggong. Tanya, itu kebiasaan anjing, kata Allah SWT. Maka jangan kita mohon kepada Allah SWT dari sifat seperti itu. Oleh karena itu, para ulama sering mengatakan bahwasanya ahli sunnah arhamun nas linnas. Ahli sunnah adalah manusia yang paling penyayang kepada sesama manusia. Kenapa? Karena peduli dengan saudaranya, mau mengingatkan, mau mengarahkan. Baik, tidak berpangku tangan ketika saudaranya salah, khawatir. Baik. Nah, ini pun sebagai salah satu adab al-usrah, dari adab pergaulan, ya, untuk terus menembar satu dengan yang lainnya nasihat, demikian pula untuk satu dengan yang lainnya berbangga dengan dinasihati. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, karena agama dibangun atas nasihat, sehingga nasihat itu, kebaikan itu tertuju pula untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa makna an-nasihatu lillahi azza wa jal? Nasihat teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, maknanya di antaranya taqunu bil ikhlasi lillahi taala. Sebagai bentuk agama nasihat bagi Allah, kita mempersembahkan kebaikan-kebaikan bagi Allah, ya, ibadah kepada Allah tiada lain dengan ikhlas lillahi ta'ala, mengikhlaskan berbagai macam peribadahan hanya kepada Allah azza wajalla, memurnikan peribadahan hanya kepada Allah SWT, tertuju hanya untuk Allah, tidak ada muatan lain, ya, tidak memuat yang lain, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada niatan yang lain, tidak ada cita-cita yang lain, tetapi hanya semata mengharap wajah Allah, keridhaan Allah sebagai bentuk agama nasihat bagi Allah azza wajalla. Maka sudahkah kita menunjukkan ini semua bagi Allah sehingga teranggap agama nasihat bagi Allah? Itulah yang harus kita berupaya untuk sampai pada tingkatan ini, sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan dari ketaatan ini karena ada muatan-muatan yang lain. Maka sungguh celaka jikalau muatan itu ada, dan lebih celaka lagi jikalau muatan yang itu mendominasi ketimbang tertuju untuk Allah SWT. Ana agna syuraka, ana agna syirki minas syuraka, faman asyraka ma'i ghairahu taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah SWT dalam hadis kudsinya, aku tidak butuh tandingan, sehingga barang siapa yang dia berbuat syirik bersama denganku terhadap yang lainnya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Ya, ketika dia jadikan muatan-muatan yang lain dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla tidak murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagai agama nasihat turut Allah azza wa jalla, wa ta'budu lahu mahabbatan wa ta'ziman, dengan bentuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Dasarilah ibadah yang kita lakukan karena cinta dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan asal-asalan, asal mengerjakan, asal datang, asal hadir dalam ibadah kepada Allah azza wa jal, dalam memenuhi panggilan Allah azza wa jal, apalagi karena malu atau yang lainnya. Tapi dasari selama itu adalah bentuk taat kepada Allah, bentuk beribadah kepada Allah mahabbatan wa ta'ziman, karena cinta dan pengagungan terhadap Allah azza wa jal. Maka jika ibadah itu didasari dengan cinta dan pengagungan, tentu dia akan berupaya mas tata sesuai dengan kemampuannya, tidak akan menyerah begitu saja. Ya, kenapa? Karena al-mahabbatu al-muharrikatu, kata pepatah, kecintaan itu yang membuat seseorang bergerak. Ya. Jadi cinta akan menggerakkan, tapi ketika tidak ada cinta, tidak akan menggerakkan. Tanya. Sebagaimana apa? Ahli dunia cinta dunia, karena cinta terhadap dunia maka dia apa? Tergerak untuk melakukan berbagai macam usaha upaya dalam memperbanyak dunianya. Kenapa dia lakukan upaya ini itu? Karena sudah didasari cinta terhadap dunia yang dia hadapi. Sehingga kecintaan yang ada pada seseorang akan menggerakkan untuk dia berbuat, untuk dia bertindak. Oleh karena itu, antum lihat seseorang yang ibadahnya tanpa adanya kecintaan, yusibuhul malal, akan menimpa kepadanya rasa bosan. Ya. Seorang yang ibadahnya tidak didasari dengan kecintaan, dia akan mengalami bosan. Meskipun apa, semua kita pasti bosan. Tetapi orang yang cintanya ini kurang pada Allah, bosannya itu akan mengalahkan dia. Berbeda dengan orang yang masih punya cinta kepada Allah, datang ia bosan, tetapi bosan itu mampu untuk ditebis. Karena kata Rasul, li kulli amalin sirrah wa fi kulli sirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangatnya, dan di setiap masa semangat itu ada masa loyonya, masa lemahnya, turun dari kesemangatannya, kurang semangat. Tetapi orang yang diselamatkan Allah SWT ketika semangatnya turun, mungkin dia ditimpa oleh kebosanan, tetap berada dan berupaya untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasul, "Man kana fatratuhu ila sunnati faqad naja." Barang siapa yang masa lemahnya, turun semangatnya, tetap di atas sunnahku, maka dia selamat. Dia selamat. Tetapi orang yang tadi dari awal tidak ada sedikit kecintaan kepada Allah, dia tinggalkan ibadahnya begitu saja. Dia lalui ibadahnya begitu saja. Ibadahnya musnah. Ibadahnya apa? Musiman. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu al-laila fataraka qiyam al-lail." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan, jangan seperti si anu. Kalau kitanya jadi sebutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya, karena jelek. Orang yang beribadah tidak didasari karena kecintaan, sehingga Rasulullah SAW memberikan perumpamaan supaya jangan ditiru. Bagaimana kondisi orang ini? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Dahulu dia laksanakan sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Menunjukkan apa? Terhenti. Kecintaannya hilang. Tidak ada, tidak mendasari dalam beribadah kepada Allah, sehingga dia tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu Rasulullah SAW menghasung kepada kita untuk terus memupuk kecintaan dalam beribadah kepada Allah, meskipun amalan tersebut sedikit. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Sahih Bukhari, "Kana أحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل." Nyatalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, dawamuha, yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, istimrar, wa in qalla, meskipun sedikit. Dia jaga kecintaannya kepada Allah sehingga dia lakukan secara istimrar, kontinu. Dan contoh-contoh yang lain banyak. Ahli dunia ketika mereka didasari kecintaan, bahkan para pemuda ketika mereka cinta senang dengan permainannya, dengan kegiatannya, dia akan tempuh. Karena tadi tergerak dengan kecintaannya itu, dengan hobinya. Kalau sudah didasari oleh cinta, sulit diganggu-gugat. Maka terlebih dalam beribadah kepada Allah, cinta membaca Al-Quran, cinta salat sunnah, cinta yang lain dalam macam ibadah, maka sulit dibendung, sulit ditahan oleh kekuatan apapun, karena kecintaan inilah yang muharrikah, menggerakkannya. Khawatirillah rahimah rahimahullah, itu sebagai bentuk nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula didasari dengan pengagungan. Kata Syekh Rahimahullah ta'ala, lianna Allah azza wa jal yata'abadu lahul abdu mahabbatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba beribadah kepadanya didasari dengan rasa cinta, fayaqumu bi awamirihi, niscaya si hamba tersebut akan benar-benar menegakkan, melaksanakan, mengemban perintah-perintah Allah SWT. Itu ketika didasari dengan rasa cinta, benar-benar dia akan berupaya membuktikan kecintaannya sehingga dia tepat dalam melaksanakannya. Ya, tadi jangan sampai kalah dengan para pemuda-pemudi untuk membuktikan kecintaannya, rela berkorban ini itu, waktu, tempat dan yang lainnya. Yang kita masya Allah jauh. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, coba kita tepat waktu dalam sholat aja, bapaknya. Iya, karena hampir berat yang seperti itu. Kadang mengulur-ulurkan waktu. Tanya. Ya, beda tadi kalau manusia sama manusia. Ya, karena adanya rasa cinta, dia berupaya untuk tepat waktu. Tapi untuk Allah, terkadang kita melalaikan waktu-waktu tersebut. Terkadang kita sembrono dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka apa seorang hamba bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Talabanil wusul ila mahabbatihi azza wa jalla, diadari supaya sampai mendapatkan kecintaan Allah. Ketika seseorang ingin mendapatkan kecintaan si fulan atau si fulana, tentunya dia akan benar-benar melaksanakan perintahnya, ya. Berupaya sekuat mungkin untuk melaksanakan perintahnya, keinginannya. Ketika saya atau antum mungkin cinta kepada sang istri umpamanya, istri cuma meminta tolong berikan bakso, ya. Karena cintanya antum, maka antum berupaya apa? Berusaha untuk memberikannya, berupaya untuk mencukupinya. Tanya. Didasari apa? Didasari kecintaan, sehingga dia akan berupaya untuk mewujudkannya. Atau sebaliknya, ketika istri antum mencintai antum, antum merintahkan untuk ini itu, dia pun berupaya untuk mewujudkannya. Atau sesama teman dan yang lainnya. Sampai-sampai orang yang bermuka manis di hadapan orang lain, dia berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya akan mendatangkan kecintaan si fulan kepadanya, supaya orang tersebut menengok kepadanya, berpaling kepadanya, tendensi kepadanya. Dia akan berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan apa saja, yang penting apa? Saya mendapat kecintaan dia, saya mendapat perhatian dia. Itu tingkatan manusia sesama manusia. Maka Allah lebih daripada itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka upayakan apa yang kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak mampu sebanyak-banyaknya tadi, sebaik-baiknya apa yang sudah kita lewati. Nasihat dari ulama Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya husnul ibadah muqaddamun ala ikhtariha, baiknya dalam ibadah itu dikedepankan ketimbang banyaknya. Ya, ketika tidak mampu berbuat banyak dan baik, maka hendaklah yang baik itu diutamakan. Tanya. Karena dengannya akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak, yang akan sebagiannya dilalui pula dalam Arba'in An-Nawawi wa hadits-hadits yang setelah. Dan juga ketika seorang hamba, masing-masing kita, benar-benar melakukan perintah Allah SWT selain supaya kita sampai mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jal, dan juga dalam rangka mengagungkannya. Apa cirinya? Fayantahi inda maharimihi khaufan minhu subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan berhenti dari perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT karena takut terhadap Allah SWT. Yang ketiga, ibadahnya didasari dengan pengagungan terhadap Allah SWT, dia akan berhenti tidak melampaui perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT karena dia takut kepada Allah SWT sebagai bentuk pengagungan dia terhadap Allah SWT. Tapi manusia yang beribadah kepada Allah SWT tidak didasari dengan pengagungan terhadap Allah, dia akan sepele melaksanakan ibadah iya, tapi apa? Keharaman iya juga, tidak peduli. Kenapa? Li'adam ta'zim billahi azza wa jal, karena tidak dasari pengagungan terhadap Allah azza wa jal. Sehingga dua-duanya ini penting, mahabbah wa ta'zim. Dengan kecintaan seseorang akan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Dengan pengagungan seseorang akan terhenti dari perkara yang dibenci, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pincang salah satunya saja, dia akan terjerumus kepada perkara yang lainnya. Cuma cinta saja kepada Allah tanpa pengagungan, tadi dia akan beribadah tetapi masuk pula dalam keharaman. Cuma pengagungan saja tanpa ada kecintaan, dia akan berhenti dari perkara-perkara yang haram, tetapi tidak gemar dan tidak rajin dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dua-duanya ini harus ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini di antara dua makna nasihat teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.